Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah menjalin ukhuwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih dipancar luaskan dari Gria Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, di kesempatan malam yang cerah dan penuh barokah kali ini, di hari Senin episode 11 Jumadil Awal 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan 2 April 2012. Di Radio Al-Hidayah FM akan menyiarkan secara langsung pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah, pengajian Senin malam, dan untuk di malam hari ini akan diisi oleh guru kita Kyai Haji Abdullah Sa'ad dari Pondok Pesantren Al-Insaf Pelasungan Gudang Rejo Karanganyar. Dan juga sebelum acara inti dimulai akan diawali dengan pembacaan Maulid Simtuturor yang akan dipimpin oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Atas. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga bisa menambah ilmu iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari Gria Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Tetap stay tune. Anda sedang mendengarkan Radio Al-Hidayah FM yang dipancarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa jami' ashabi Rasulillah min ansar wa muhajirin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila Sayyidina Muhajirillahi Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Hudum Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa lahbi Abdurrahman bin Muhammad al-Syuga bi jami' ulari Al-Habib Umar Al-Habib Umar Makhdar Al-Habib Abu Bakar Al-Akbar wa jami' ikhwanihima wa usulihi wa furuhihi thumma ila ru al-habib syekh Abu al-habib syekh Abu Bakar bin Salim wa akhihi Aqil bin Salim thumma ila ru sayyid al-habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa syekh Ali Barash wa usulihi wa furuhihi thumma ila ru al-habib Ali al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idris al-Ladni wa ila ru al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa ila ruhi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa ila ruhi al-habib bin Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi wa usulihi wa furuhihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum. Nawaina nikra maulid anallahu yafidu bana wa yusra ibana wa yata alaina fudul arifin barakatul maulid wa anallahu yashallu umurana fi ta'atul urda ala hadhihi niyah wa kullun sariha jami'an shamilan fil khair wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى من تيغا وأسدا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحكم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافده من الخير كل مغلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يا شان يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي تواتم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين فلاس فيا إياس

جَنَّاتِ وإلى أبيك وأمك وصلي وسلم وبارك علي وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تردان حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف Allah.

أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ظهر دين المؤيد بدور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدور نبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يكون يا رامي

ابو يا هلا المزاني فهزار اليوم نغارا واستضيء بجمال فكفي الحسن تفارا الله يا نبي السلام عليك يا رسول لنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث دين عطان جمع الفخر المعبد الله يا نبي سلام مرحبا وسلام مستمر مرحبا قول

دسما بالنجم حين هوى المعافى وساكيم سوى فخلع الكونين عنك سوى خف مولى العور بوى يا إمام الروس يا سندي أنت باب الظالم تمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله سيد السادات من مضري خوت أهل الباب والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام وسجاياه وسيرته صفت الباري وغيرته أذل أهل الهيد لواء الحرم يا إمام الروس يا سندي خير من فوق ترى أثرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله مؤتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ربي فانفانا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وانتردي أثبت يا جيرة العالمين الله الله يا رب الجود والقاهر اللهم صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهدرها فتكشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وشرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهر وأما ببركته وشريف وجهاده أولادنا ووالدين وأهل كدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضادين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الهرس المكين من الذنوب والخطايا. وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. واخدم لنا منك بخير أتمين. وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل دعوانا وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد. Guru kita semua Habib Abdurrahman Al-Atas, Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, jamaah kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar Radio Al-Hidayah FM di seluruh penjuru dunia. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga dapat selalu terus menerus kita baca, kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili Tamir Masjid Jami Al-Hidayah, Radio Al-Hidayah FM dan Majelis Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan panjenengan semua. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, betul-betul mohon dimaafkan, terutama tempat yang memang kurang besar. Mohon maaf yang bapak-bapak yang di jalan, di luar, betul-betul mohon dimaafkan. Kemudian selanjutnya saya sampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, hadirilah pengajian akbar dalam rangka Harlah ke-22 dan Rakernas ke-10 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI hari Sabtu tanggal 7 April 2012 jam 7.00 waktu Indonesia Barat malam 19.00 ya, sampai dengan selesai. Tempat lapangan Kota Barat Surakarta bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Sekali lagi, tanggal 7 April 2012 jam 7 malam di lapangan Kota Barat Surakarta. Acara ini insya Allah akan disiarkan langsung oleh Radio Al-Hidayah FM, Radio MHFM dan Radio MTA FM insya Allah. Tenanan lho iki. Hari Jumat sore jam 3:30 saya dan beberapa pengurus juga ada siaran langsung persiapan apa ini Rakernas ke-10. Nanti juga akan disiarkan langsung oleh Radio Al-Hidayah, Radio MHFM dan Radio MTA FM. Nanti diskusi, kalau saya berada di Solo, jadwalnya di Jakarta sebenarnya, cuman tadi barusan ditelepon, jam 3:30 sampai 4:30 sore, insya Allah akan ada siaran langsung, diskusi, tapi tidak diskusi debat, tapi diskusi persiapan Rakernas, insya Allah dengan perwakilan dari Al-Hidayah, perwakilan dari Jamuro, perwakilan dari MTA, nek teko lo ya, insya Allah. Ya jelas teko nyarke ora teko iki. Insyaallah akan disiarkan langsung. Dan subhanallah ini panitiane ini nyenengken banget ya, panitiane nyenengken. Tak umumke di mana-mana itu penasehatnya nomor 1 Romo Ki Haji Abdul Razak Sofawi, pimpinan Pondok Pesantren Al Muayyad. Yang kedua Romo Ki Haji Abdul Karim Ahmad, pimpinan Pondok Pesantren Al Qur'ani Mangkuyudan. Sing nomor 3 penasihatnya adalah Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dari MTA. Itu penasihat pengajian akbar dalam rangka Harlah ke-22 IPHI Indonesia. Kebetulan diadakan di Solo. Dan saya sebagai wakil ketua panitia, ketua panitianya adalah teman saya Bapak Hardono. Kemudian pengumuman yang kedua, pokoknya teko julali di foto ya saya ya. Senggo foto, foto. Wah, senggo di. Jadi gedeke ditempelke di Radio Al Hidayah. Pengumuman yang kedua, tanggal 8 April pagi jam 6 sampai jam 8. Acara rutinan di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Sekali lagi, hari Ahad tanggal 8 April 2012, yaitu Ahad Pahing, acara rutinan Majelis Al-Hidayah bersama dengan pihak Carrefour Solo Baru, jatuh pada besok hari Ahad 8 April 2012 jam 6 sampai jam 8 pagi. Malam harinya Habib Syekh berada di alun-alun kota Wonogiri. Malam harinya, tanggal 8 malam harinya Habib Syekh berada di alun-alun Wonogiri. Alun apa? Masjid Agung ya? Alun-alun ya, di Wonogiri. Ayo, yang tidak capek silahkan datang ke sana. Khusus teman-teman Wonogiri, Sukoharjo ke selatan, Ahlu Sunnah kudu teko kabeh memenuhi alun-alun kota Wonogiri. Kemudian informasi yang selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo sudah mulai penerimaan siswa baru, khusus buat laki-laki lulusan SD. Sudah mulai pembukaan penerimaan siswa baru buat para lulusan SD yang nyuwun ngapunten dari kalangan fuqara wal masakin, nanti gratis tanpa dipungut biaya. Kalau yang mampu bagaimana Ustaz? Ya nek pekewuh ya mbayaro, ya begitu ya. Nanti insyaallah nanti ketemu dengan tim dari Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Nanti bayarnya berapa nanti bisa diskusi dengan pihak PPPA Darul Quran Sukoharjo. Yang tidak mampu biayanya gratis tanpa dipungut biaya. Silahkan ya, sudah ada, kita dibatasi hanya 40. Sudah ada sekitar 15 yang mendaftar. Sampai sekarang sudah ada sekitar 15 yang mendaftar, kita hanya dibatasi 40 santri. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih buat Habib Abdurrahman Al-Atas yang hadir di tengah-tengah kita. Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, terima kasih. Ini saya sampaikan terakhir pengumuman. Setiap Senin pertama dan Senin kelima di Masjid Jami Al-Hidayah nanti baca Simtudurur. Setiap Senin pertama dan Senin kelima membaca Simtudurur. Tadi saya bagi buku Simtudurur cuma 100 yang datang pertama. Bacaan maulid belum mulai, wis entek. Salah tekone keri ra kebagian. Lah besok tuku ning butik Al-Hidayah. Tuku lho ya, aja njaluk lho ya. Tuku. Kata tuku aja njaluk. Aku ra kebagian njaluk. Nek ning butik Al-Hidayah wajib tuku ora entuk njaluk. Bukunya ada di sana di butik Al-Hidayah, buku Simtudurur. Mau yang besar segini ada. Oh ini enak ini ya, gede segini ada. Rondok tanggung ada. Ora iso maca Arab, sing mau pengen maca latine yo enek. Pokoke komplit lah, pokoke model apa saja ada. Tat saya ora iso Arabe sing latine, silakan. Wong tadi buktine yo enek. Yang minta tat sing enek latine, silakan. Ada yang ada latinnya. Ini yang menulis adalah guru kita Habib Husain Anis Al-Habsi. Ya, ini penerbitnya beliau, Pustaka Zawiyah. Setiap Senin pertama dan kelima membaca Simtudurur, dua dan keempat membaca Al-Barjanji, Senin ketiga Sema'an Quran. Dimulai semuanya jam 8 tepat sudah dimulai acaranya. Jadi dengan datang enggak datang ya dimulai. Makanya kalau pengen mulai dari awal, datang di sini sebelum jam 8 malam. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita, Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad. Wajib tengdur. mboten ketokan. Bintangi kok nggih ta. Bintangi. Allah selale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Al-Habib Abdurrahman Al-Attas ingkang dalu menika alhamdulillah kersa ngrawuhi majelis ingkang mugi-mugi kathah barokahipun menika. Kala wau pesen kalih kula, beliau nyuwun hadiah Fatihah ingkang diniataken dhateng putra ingkang kaping 3. Mboten sing terakhir napi nembih 3. Kranten calonipun 13. Mboten napa-napa, Habib niku kedah putrane kathah. Beliau maringi nami putra kala wau Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita dongaaken, kita waosaken hadiah Fatihah. Mugi napa ingkang diniataken tiyang sepuhipun kangge putra kala wau dipun ijabah dening Allah ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Iya kan. Sanese ugi mugi-mugi sing do gadah putra dadi paringi putra sing soleh, sing salihah. Kalih kula badhe konfirmasi malam Kamis wingi kula niku didangu bibseh. Wektal bibseh ngumumaken pinten-pinten estri sing hamil. Pada waktu niku Habib Syekh tanggap kalih kula, bojo sampean hamil melih napa mboten? Kula kaget lho. Dereng Bib kok sregep men lho. Lah malah disuwantenaken teng Al-Hidayah sehingga kata sing tanglet, "Lho, Pak Dullah hamil melih." Ngono ku. Kula nggih jawab, "Kula asli lanang. Bojo kula dereng ngeten." Nggih mumpama mumpun nggih alhamdulillah. Al sregep minal iman. Ini wau. Nggih selajengipun ingkang kula mulyakaken Ustaz Haji Parsono lan sak setafipun lan sedaya para pendengar Al-Hidayah FM, baik yang hadir secara langsung ataupun yang mendengarkan lewat radio Al-Hidayah 107.6 FM. Alhamdulillah dalu menika biasanipun kula nyiapaken hal-hal ingkang mestinipun kula bahas secara khusus teng majelis menika. Namun kalau minggu kliwon menika saking wekdalipun sampun mepet sehingga kula mboten saged nyampeaken pengaosan ngantos akhir lan pembahasanipun terkesan kula potong. Maka malam ini keranten niki penting sangat. Badhe kula aturaken hal-hal ingkang kala Ahad kliwon boten saged kula sebataken kanthi khatam. Inggih punika masih mengenai buka uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika terkadang Rasulullah ugi nangis utawi muwun. Di mana muwunipun Rasulullah kalau wingi sampun diterangaken rahmatan limayyitin wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan wa min khasyatillah wa inda sama'il Qur'an wa ahyanan fi salatil lail. Tangisan Rasulullah niku terkadang karena rahmat kepada mayit. Nek sumerep wonten mayit, beliau menangis karena rahmat. Menawi dipun dawuhaken dening Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, nangis niku wonten werni kalih. Ana sing sebabipun sebab cinta ataupun rindu. Ada yang karena kesedihan hati. Lah, kalau tangisan itu keluar dari rasa rindu atau rasa cinta atau rasa-rasa yang sewarna dengan itu, mbah niku keranten kangen. Sehingga ketika ketemu itu rasane terus ada gejolak jiwa sing mak plong ngoten. Niku tangisane niku benten kalih nek menawi jenengan bar digebuki wong. Ditagih wong utang, bojo minggat, sandal ilang, ngoten niku bangsa sedes-sedes ngoten beda. Bentene napa nek cara Ibnu Hajar Al-Haitami wonten teng tafsiripun Al-Burdah niku didhawuhake napa? Nek nangise niku sebab cinta, rindu dan sebagainya di dalam satu makna, niku cepet ilangi. Jadi walaupun nangisnya ngantek banget niku 5 menit niku wis normal mulai. Tapi nek sebab songko sedih, sebab songko atine bergejolak karena hal-hal yang seolah-olah bahasa dibahasakan negatif, niku bengepe suwe. Jadi umpama wonten tiang istri dijual tosi bojone ngoten nggih. Niku sejam niku isih mendulu-mendulu. Tapi beda nek kira-kira saking cintane karo bojone terus sang akhire nangis ngoten niku. Lah niku masyaallah. Lah mangkane nek wonten tiang mahalul qiyam nangis niku sing sampe pamane kangen ring Rasulullah terus nangis, niku lungguh niku mripate pun apik meneh. Lah Rasulullah dalam tangisan beliau diantaranya ada yang inda sama'il Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an dibacakan. Ya niki pembahasan dumugi menika ingkang badhe kula tambahaken keteranganipun. Sebab niki penting sangat kangge kula. Mugi-mugi ugi penting kangge panjenengan Allahumma. Amin. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, pernah beliau dimintai sama Rasulullah, ikra alayya, wahai Abdullah ibn Mas'ud, bacakanlah Quran kepadaku. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, haruskah aku membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu engkau yang dituruni, panjenengan engkang pikantuk wahyunipun. Niki memang benten nggih nek diangen-angen niku umpami ngantos sing namine Abdullah bin Mas'ud niku kok ngantos tanglet balik bertanya, haruskah aku membacakannya untukmu ya Rasulullah, niku patut. Sebab nopo? Dalam hal apapun seolah-olah mboten pas menawi sing diken maos niku orang lain untuk dibacakan kepada Rasulullah. Dalam hal suwantene Rasulullah niku saene ngungkuli Nabi Dawud. Saene ngungkuli Nabi Dawud, wapi epol. Umpomo ngantek didawuhna dening Imam Yusuf An-Nabhani, wakana sautu Rasulillah yablughu haitsu la yablughu sautu ghairi. Ketinggian suara Rasulullah itu nek cara dibahasana oktapnya itu ora ana wong sak donya iki sing bantere iso ngungkuli Rasulullah. Jadi wis pokoke dalam alasan apapun Abdullah bin Mas'ud ya memang patut nek tanglet ngoten. Apalagi dibanding napa diangen-angen bahwa suaranya lebih indah, lebih fasih, lebih ikhlas, lebih berwibawa, lebih bisa menghadirkan di kedalam hati orang lain. Tapi seperti itu pun Abdullah bin Mas'ud masih diminta oleh Rasulullah untuk membacakan. Sampai Rasulullah mengatakan inni uhib an asma'ahu min ghairi. Aku suka wahai Abdullah bin Mas'ud kalau aku mendengarnya dari orang lain. Nah disitulah akhiripun Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat dari Al-Quran yang kemarin saya potong tafsirnya. Dan ini nyun ngapunten, kepingin kulo aturaken sepindah lan kulo terusaken ngantos dumugi ayat sing teng mriku Rasulullah nangis. Quran niku masya Allah, okay. Quran niku rahasiane kuatah sangat. Wonten ayat sing nek jenengan mengke maca teng mriku mandheka sedelok ndonga insyaallah akeh hasilnya. Iki PR, ora usah tak duduhno ayate pira. Jenengan luruwa ayat sing tepung antarane Allah karo Allah. Jadi umpamane ngarep iki Allah iku akhir, lah terus disambung karo kata Allah melih. Lah nek pas maca kata sing model ngoten niku mandheka sedelok. Hak napa? Tujuane napa? Hajate napa mang rentek teng mriku. Allahumma lunas, Allahumma lunas, Allahumma lunas. Ngoten niku mangke nembih disambung Allahu sak terusipun. Lah iku PR mangke mang waca nek wis tekan kono diweling-eling, makane nek maca ku aja ambek ati sing lali, diwaca diangen-angen. Paham nggih? Lah niki mangke wonten ayat sing bagi Rasulullah itu adalah ayat yang sangat berharga sehingga Rasulullah menangis karena itu. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ngibadah sira kabeh marang Allah. Maknanipun aja sampe kowe ngibadah sak liyane marang Gusti Allah. Ning yo aja salah paham. Sering kula aturno nek ana wong ngelunga ziarah renggone makome Rasulullah, itu bukan berarti ngibadah ring Rasulullah. Kalau itu Anda nyindir dengan mengatakan ayat-ayat yang berisi terhadap nopo, jangan kau beribadah kepada selain Allah seperti ayat niki, nggih benten urusanipun. Nek ana wong ziarah ring Rasulullah niku ngibadahi ring Gusti Allah ning nglantarke ibadahe. Umpama ndedungane tetep ring Allah ning nglantarke dungane iku lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono modele. Wala tusyriku bihi syai'a, aja padha menyekutukan Allah. Ha iki wis bolak-balik diterangno lah. Ning sing biasa mboten diangen-angen. Nek jenengan maca ayat ngeten iki kan kaya-kaya sing kena iku modele wong-wong kafir tok. Jangan menyekutukan Allah, ku berarti kaya-kaya iki ayat sing urusane bangsa wong sing seneng tuyul. Bangsa wong sing nyembah karo napa? Bangsa lelembut-lelembut. Lewat nok kayu gedhi terus gaok-gaok-gaok. Ngoten iki kok biasane. Mbah muni maknane gaok ki mbah apa ora mudeng. Ning aku dhewe mbiyen ya tau maca ngono. Kancaku gaok-gaok aku ya melu gaok-gaok ngono. Ya mbah gaok ya apa mudeng. Niki basa kota masalah nggih, dados kula niku nggih. Jenengan apa ora mudeng ya padha lah. Wala tusyriku bi syai'a. Jangan menyekut. Lah niki sepintas lalu seolah-olah iki ora ayat kanggo aku. Ning jane banyak yang melakukan itu justru kita selaku wong muslim. Kata-kata ojo menyekutukan Allah dengan segala hal sesuatu apapun itu justru kita yang melakukan. Nek menurut teng kitab tasawuf nika diterangkan amalun li aj linnasi syirkun tarkuhu dzakahuwar napa niku bahasanipun dzakahuwar riyak sabah lalah bahasanipun ngarepe kula kesupen ana satu kalimat sing kula kesupen nek ana wong ngamal krana manusa iku syirik ning nek ninggal ngamal krana manusa iku riyak dadi diwalik nek ngamale krana manusa syirik nek ngamal ninggal ngamal krana manusa riyak. Kowe kok ora gelem to ditunjuk dadi wong khotib nok masjid? Wah, aku anu. Aku ku nek khotbah nok masjid iku anu, rikuh karo wong. Lah piye wong aku dhewe yo, piye yo? Yo ora patek iso kaya sing diamenangan wong lah. Engko aku nerangno bab ngene jebule aku dhewe durung nglakoni. Rikuh aku. Nek urusan bab khotbah, nggih, jenengan mikir ngono ku yo nggih. Nek nganti ora nglakoni, iku ngapuntene mawon. Khotbah niku syarat rukune ora kok kudu nglakoni sik niku ora. Iki urusane bab syariat. Khotbah iku rukune pokoke jenengan iki kudu maca alhamdulillah, kudu maca selawat, wasiat ditakwa, salah sijine ayat saka ayat Quran, nok salah sijine khotbah loro, terus mungkin donga. Nok ndun khotbah sani khotbah sing nomor loro didongakno kanggo njalukno ngapura ring sedaya tiang Islam. Namung niku tok. Urusan kowe nglakoni apa ora iku ora nok nggon urusan tanah, urusan bab rukun. Tapi nganti ora gelem, terus masjid ora ana sing khotbah. Aja meneh kok malah orang yang lebih nemen ketimbang jenengan lah yang akhirnya khotbah. Iki nyun ngapunten, niku nggih mboten sae. Nggih nek iso ku yo nek dibutuhno ya aja nolak, nek ora patek dibutuhno iku aja daftar, ngono mawon sing penak ngene iku. Setuju nggih? Kula riyen niku dingendikan yai-yai kula. Nggih termasuk yai kula niku lah. Di antaranipun beliau mengatakan bahwa kowe besok nenok masyarakat. Nek ora dijak undangan musyawarah iki aja gelo atimu. Lha kowe iku ora dijak rembukan iki malah ndak enteng to. Ha coba jenengan dijak rembukan. Serba abot. Minimum ku lho dadi tukang parkir. Halo? Ndak enak sing sampean dilewati ora diundang, ora usah aku ora dianggep penting. Lah nek terus nek ora penting ono apa? He? Terus kowe nek ora dianggep terus apa salahe? Justru enak, ora dianggap ya wis ngono to, alah turu. Dadi ora cepet setruk. Nggih napa bener? Ning nek digunakno, nek dijaluki tulung, ayo mlaku. Lah iki kualek kok kadang kok nek diperintah, nek dijaluki tulung kok mlaku trek, kena muter ngantek kaya gangsingan terus mumet turu. Tapi nek ora dianu, wah usul. Ngoten niku kirang prayugi. Setuju nggih? Dadi santri ku sing siap ning ora usah kakean usul. Sing paling enak Kiai Slamet niku. Nek wayahe kiai dadi Slamet ngono aja Kiai Slamet kebone aja. Oh berarti kebo mbok kon khotbah ya ngok ngono ta. Marilah ngok-ngok. Wabil walidaini ihsana karo wong tua sing apik ihsan wis kulino kula sampekno wabidil kurba kepada kerabat. Kerabat dalam artian napa? Nggih intinipun nggih kerabat keluarga niki. Itu di nomor 2 kan setelah orang tua. Kadang nyun ngapunten menusa niku saking kualak-kualike kualak. Mentingno wong liyane luweh pol katimbang keluargane. Niku jane mboten sae. Wis ora trimo ora sae. Ngantek Rasulullah mengatakan al muta'addi bisadaqah kamani iha. Wong sing wis ngerti dulure ka butuh kok malah dianukno wong liya, bahkan malah dulure iku weruh. Malah ngantek loro ati. Lah niku malah jenengan ora dihukumi wong sedekah. Dadi kaya wong ora sedekah. Nah, nek iso nggih kerabatipun dipenggali. pun wal yatama anak yatim wingi pun kula terangno sing jenenge anak yatim niku wong sing ngantek tekan balik. Nah, ya wis balik kuwi ati-ati. Wong jaman sakniki niku SMP wis rata-rata balik. Kelas 1 kuwi rata-rata balik. Wong balik iku nek wong lanang ngimpi kepinuk ngono tok iku wis balik. Walaupun ora sampai inzal. Jadi ngimpi ana wong adus dikrup disruduk. Lagek nyeruduk tok durung ngalami apa-apa. Wis duwe rasa ingin penyerudukan sosial bagi seluruh orang adus Indonesia niku kepengin tok lho wis wis ngene iku niku pun termasuk kegolong balek. Lah nek wis ngene iku ora kena dianggap yatim. Kan nek jenengan arep nyaosi bantuan dateng sing bangsa mikirno yatim, sing mikirno yo mikir, sing dipikirno yo mikir. Sebab innama yaquluna fi butunihim nar. Nek iku ora jatahe kok mbok sumpelke sing mlebu iku mawa neraka. Jadi harus dipisahkan. Ana wong njaluk zakat, setruk mlebu. Ditulisi zakat mal Anda akan kami salurkan kepada fa'an apa anak yatim. Yatim niku durung mesti fakir. Yatim durung mesti miskin. Yatim tidak masuk dalam asnaf. Tapi yatim sing fakir iku fakire sebabe ora yatime. Aja kuwabeh dumeh yatim dimual wis pokoke kuwabeh lah. Ampun, ngati-ati. Diseleksi yang sebenar-benarnya penyeleksian. Khususipun panggenan-panggenan sing sakniki rada akeh menjadi perhatian untuk urusan bab ngoten niku niku nek teng Solo lho nggih, nek liyane sing mboten. Nek teng Solo iki bangsa pondok, bangsa madrasah, sekolahan itu biasanya ada cara khusus untuk bagaimana memprioritaskan yatim. Iya, ning hati-hati. Karena sing jenenganipun yatim dipun dawuhaken fa idza balagha zala yatimu. Nek wis balek ilang yatime kuwi wis ilang. Ana wong umur 40 tahun bapake mati terus mbok los-los yatim, kasihan. Kampleng sampean. Balek lagi eling-eling, balek iku wong ku beda-beda. Nah, untuk itu dijing nek jenengan umpama sing bangsa ngoten kok arep ngetokno setruk, arep nampa setruk, iki kanggo apa dideteksi. Tenggen kula niku sering. Nek wayah ana wong-wong sing do kepengin bungahno, anu Pak, mengke badhe wonten makan bersama dengan anak yatim nggih ngapunten teng mriki niku mboten ana anak yatim umpama ana niku siji loro maksudipun pripun kanggo ngati-atine engko nek sing ora yatim melu mangan liku niku jatahe yatim ndak kiyaine ndak malah nemen mangke kula lha ampun niku wal yatama wal masakin miskin wal jari dzil qurba tangga-tangga sing parek. Lah kata-kata wal jari dzil qurba niku nek teng ngene tafsir Jalalainipun mungkin ditafsiri teng Sawi al garib mingka fil jiwar awin nasab. Kata-kata al jar fil qurba maknane asli niku tangga napa sing napa sing parek niku sing dimaksud napa mboten kok tangga omah tok tetapi fil jiwar awin nasab. Dalam artian tangga utawa tunggal nasab. Nah, ini supaya sampean ora bingung, ada satu hadis yang ditunukil tenggene tafsir Sawi niki, al jiranu salasa. Tetanggan niku ana werna telu. Dieling-eling niki. Telu-telune niki beda-beda carane. Nomor setunggal, fajarun lahu salasatu huquqin. Hakil jiwari wa hakil korobati wa hakil islam. Ono tonggo sing memiliki tiga hak, yaitu haknya dia sebagai tonggo, haknya dia sebagai kerabat, haknya dia sebagai sesama Islam. Dan ini berarti nek model ini yo kudu dipenting no, kudu dinomer no siji. Wis tonggo, ijeh dulur, ijeh podo islami. Sing nomor kalih, wajarun lahu haqqani. Hakul jiwari wa hakul Islam. Ono tonggo sing duwe hak loro, yaitu haknya karena dia tonggo sampean. Yang kedua, karena sesama muslim. Ning ora kerabat. Berarti iki direngking no loro. Umpama mikir ke yo berarti setelah yang pertama tadi terpenuhi. Ngono carane itu. Lah sing nomor tiga, wajarun lahu hakun wahid hakul jiwar. Sing nomor telu, tonggo sing hanya punya hak satu, yaitu tonggo mutok alasannya. Dia tidak sesama Islam, dia tidak termasuk nopo wau kerabat handai tolan. Lah di mana kan panjenengan diemotakan kali Gusti Allah, berbuat ihsanlah kepada orang-orang tadi. Ihsan iku apa? Gawe sing apik. Di antara maknane apik ya ngalao. Aja dumeh kowe tanggamu iki wong ora duwe ora duwe, jenengan iki sugih dhewe. Ku terus sakniki kan ngoten. Dinyetel radio diantarke sak pol-pole. Sakniki kupinge tanggane iki lho. Nek kula niku wae ora wani ngomong ngoten. Niki wae Pak Sony usul nek Alidayah ora apa-apa, yo ndelok-ndelok nek tanggane lara untu yo diwantem radione. Niki sakniki kan ngoten, iya yo ngono yo ngono, niatmu dakwah iya ngono yo ngono, ning yo aja ngono. Ngono lho masalah iku. Bingung to padha. Dadi maksudipun hak itu masih harus ada. Dadi umpami iku kula saya kelingan. Teng Menara Kudus niku riyen pernah onten tiang sing ora muslim ngono to. Demo kepada pengurus yayasan Menara Kudus. Gara-gara napa? Setelah habis maghrib nyetel tip atau ana wong qiraah sing sampai dia merasa terganggu. Niku yai kula Yai Arifin Fanani riyen termasuk penasihatipun. Akhirnya bagaimana? Gara-gara satu tok mawon sing demo, ya wis nek ngono saiki macane Quran ora kudu didokok mi. Jadi ngono, jadi ada memang dia walaupun tidak muslim tetap hakul jiwarnya ada. Karena dia tonggo, Anda harus berbuat ihsan. Aja kok dadi wong Islami saklek-saklekan. Ngono nek karek butuh ngrungokno, orang ngrungokno kuping nutupi. Menurut rabat tahi minggat lah. Termasuk lagi termasuk ni. Ya kula dhewe ya orang ngerti ya ngilmu neneng ya biasane lho. Menungso iku menang-menangan. Menang-menangane menungso iku termasuk lagi ngapunten wangger ana omah kok ketoke peteng, wah langsung ditekakno pemburu hantu. Wis pokoke segala jin sing manggon nok kono kudu minggat ngono. Jane ku ngene ku ki piye to? Ngene ku jane ku piye to? Mbok sesama makhluk Gusti Allah aku mbok ora sah ngono. Nek iso ki musahabah, kekancan. Alah nek ku rasa dodo-dodo tak ora sampean iki. Engko sampean tak terangno malah aku engko diantemi karo pemburu hantu. Ya wis pokoke ngono lah. Ngono ya ngono ning aja. Niku jiwar namine. Jiwar. Nek kula niku kok kula gadah kanca namine Zainul. Nek dicokot karo lamuk niku ya kekancan ngono. Muk lamuk, kowe nyokot lamuk ning ya aja sing lara muk. Dadi aku ki ya ora krasa ngono rasane. Dadi dadak kekancan. Masalahe sejatosipun nek kira-kira niku diintup niku ya ana apike kok. Ya minimum kanggo kula jenengan sing rada medhit iku minimum lho sedekah karo lamuk niku minimum iku. Nek aja diterus-terusno iku. Wal jaril junub napa? Tonggo sing adoh. Dalam artian tonggo sing adoh ya sami mawon, mbah niku tetanggan tok, mbah niku urusan sing gandeng garete kalih nasab atau kerabat. Selajengipun wasahibi bil jambi, kancamu. Kanca bil jambi niku napa maknane? Jambun ku maknane lambung. Sing dimaksud wal jari fil wasahibi bil jambi niku al CSU. CS mudeng nggih. CS kental. CS kental niku termasuk ar-rafiq fi safarid. kancamu nek wayah lelungan. Ha iki wis ngene wis tak wis tak bahasane. Kanca wayah lelungan nek wayah lelungan kok ndi kanca iku gawe sing ihsan. Aja kowe jenengan numpak sak mobil ampun tene duwe snack dhewe langleng-langleng liyane mbok glegeki tok. Gaglek-glegek. Sing ampun tene mawon niku mboten sae. Ngeten niku napa? Ngoten niku perintahe Gusti Allah, kancamu nek nggon lelungan ausinaah utawa kancamu nek nggon mbogawi. Kanca nek nggon mbogawi iki sapa to? Ya termasuk tunggal bos atau tunggal anak buah. Apapun itu ihsan adalah perintahnya Allah. Ihsan niku apa? Ditambah san. Nah iku san pokok. Ihsan niku riyen nate kula sampekno. Aja gampang nek cara mbahasakno niku nek cara Imam Hasan Basri ku aja terlalu nuntut. Eling-eling lah. Ana wong gawe omah. Nekakno tukang batu. Titen ana eling-eling omongan iki. Tukange kok diunek-unekno terus iku engko sampean manggoni nang omah iku. Penggaweane perang wis mewe titenono. Mudeng pemumet iki. Aman saya nanti omah ya mumet. Sampean ngundang apa lah wis pokoke sing bangsa iku Rafiq Fisina. Kalau kita jujur, apapun pekerjaan orang itu sebenarnya kita mendatangkanku karena kita ndak bisa. Dan apapun yang kita tidak bisa, lalu kita menyuruh untuk dia melengkapinya, itu sebenarnya kita yang butuh dia. Walaupun secara tidak langsung mereka butuh kita undang untuk nanti kita pekerjakan. Yo memang piku bener. Ning sejati anane kue ngundang wong itu sebab kue raiso. Artinya apa? Tidak ada yang namanya perbedaan. Seorang yang ahli dalam bidang apapun, duwe pabrik 15. Halo? Pabrik sembarang duwe. Tapi nek cukur mosok cukur dhewe. Apa wonten cikang cukur dhewe? Ning ya umpama ana ya iku memang mbah iku wis wong rambuh mbuan mleh. Sak sugi-sugi wong ngapuntene mawon. Nek lara mosok ya ora butuh disuntik wong. Dokter lho Bu Dokter. Wah lara iki ah tak obati dhewe. Crok ngono mosok ya ngono. Mboten to? Artinya apa? Kalau kita gelem ngangen-ngangen dalam model apapun wong iku kerja, itu sebenarnya mulia. Rutbah pangkat itu tidak bisa hanya dipandang dia penghasilannya kan 50.000, saya kan 5 juta. Lha nek wis ngomong kaya ngoten nyun ngapunten mawon. Kanjeng Nabi niku ngarahke sing jenenge kufu ing dalam urusan pernikahan. Anake wong petani adalah ranking pertama dibanding ranking-ranking yang lain. Petani iku ranking ing dalam urusan bab profesi yang paling tinggi dalam syariat. Nomor loro bangsa wong gawe-gawe, mbuh gawe apa, sing nomor telu baru pedagang. Itu baru kalau kita jujur mawon, kalau kita angen-angen mawon. Luweh nemen meleh sing jenenge petani ku zakate luweh akeh ketimbang pedagang. Artinya apa? Artinya banyak hal yang menurut kita niku rendah, sebenarnya dia memiliki nilai yang plus di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kena, awak dhewe nggapah niku ora kena. Kowe iku nek ora tak kon kerja nang kene mangan apa? Kula gadah contoh. Saya pernah teman di Kudus. Delalah niki almarhum pun sedo. Dia nek jenengan kepengin weruh omahe iku parek karo rokok jambu bol. Dalane iku ke arah niku. Wis pokoke wong ndek omah nok kono iku ngalamat wong sugih mlekentu. Nek ora mungkin mlekentu lah. Saking sugihe kira-kira mung iku semeter kira-kira ya pirang yuta lah nek nok kene iki Slamet Riyadi. sugih wis tok. Omahe gedhi. Subhanallah, gara-gara napa kok sugih? Gara-gara dadi penampung rosokan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rosok. Jenengan ngerti rosok? Regetan. Turah-turahan, buak-buakan. Tapi saking gedene dadi sugih. Subhanallah, buang krut. Bar bangkrut kok. Saudara-saudara. Lho niki ora krana ora nyebut jenenge wis kula yakin niki istifadah, ngalap faedah. Karena dalam hidup ini ada ayatnya Allah. Subhanallah, buang krut wis. Gara-gara apa? Hanya goro-goro punya anak buah niku nek cara wong sakniki niku diunek-unekno karo bojone. Goro-goro ngonten niku nyuwara kabeh akhire grupe wong sing biasa nglebokno rosok mandek-dek akhire metu kabeh sing kerja teng mriku akhire al-diri. Dadi nek diangen-angen mulya ndi? Kalau dia merasa mulya iku, ngapunten mawon. Tentu dia akan congkak mengatakan wong-wong sing nongen rosok iku nek ora tak tuku aku mati. Tapi ketika dibalik, rosok ora dilebokno mrono sing mati ya bose. Makane dadi wong ku aja kementus. Apapun itu, ora usah rumangsa luwe akeh, luwe apik, luwe genah, ora usah. Durung mesti kiai iku lho, durung mesti waras ketimbang santrine. Yakin, contohnya aku. Lho, iki tenan kok. Aku iki kula niku nek padha-padha nek mikir wong pondok, ya Allah, ngajine sedina dasar kiyaine loro. Nek kula kesel Pak Kian sori, engko bengi jasi tau. Esuk setengah papat terus dibeli. Kiyaine klenger. Luweh waras dadi santrine niku. Lho, yen ngapunten mawon. Dadi tapi nek masalah nama loh, sebutan, dan itu adalah disebut oleh Sohibul Al-Abab. Mudeng. Nah, itu sesuatu yang bisa dipoles. Angger ana wong mlebu ring alin sop ya rumangsane, wah wis kiyaine ngono, ning jane ngono lho, sing waras santrine. Ya dari situ monggo wangsul. Begitu pula wakilah az-zaujah. As-sahib bil jambi dimaknani bukan kok kanca tetapi bojo wadon. Bagi suami-suami berihsanlah kepada bojo wadon. Dongakno kula sing ngomong iso nglakoni. Ngono sik aja mbok amplengi. Alah dul kaya iso ngono ku. Mesik ta. Wong kula niku sering cerita, kula niku bolak-balik niku sering kualat karo bojo kula. Kula niku nek mangan, ngapunten lho nggih, nek ora didokok nang ngarepan niku wegah, luwe HP ora mangan. Ku saking eleke kula. Lah suatu ketika tengah wengi bar kok pengajian niku ngeli ndelalah ya kaya kene ora men snack ngene-ngene. Gusti. Lah memang durung ngono lho, tapi aja sok udan anteme. Aku mau kono ora oman, kene ora oman. Munggah ora oman meneh, ya Allah. Mangsakku iki nek manggon telu nok nggon telu iki oleh telu. Kono oleh engko pindah rene oleh maneh ngono. Kono masuk angin. Kene kroan munggah ya malah. Ora. Saget diterusaken nggih. Segi napa, Bu? Lah iki ndelalah mantuk iki ngeli sangat. Bojo kula tak arep ni, etok-etoke kok sal kok mi. Mripate napa? Aku kudu mangan iki. Kaya wong bodho ngemetri mason. Jare Pi Pemar Mutohar, aku dhewe mbayangno kok ya ono ukara li wong bodho ngemetri mason ngono. Ya Allah. Ya, saged diteruske nggih. Akhire bojo kula metu. Jipuk panganan di. Subhanallah, bar mangan niku mah kula umat ngantek esuk. Ngantek masyaallah luarane ora iso turu. Bojoku tak takoni, jane kene ndek bengi kelas ora to kok weteng kok dadi kualat. jane ya ora pada ikhlas. Ya Allah. Jebul-jebule wong lanang lho, wong lanang sing jare mimpin. Maka dikatakan laisa sadid bisur'ah. Walakinna syadid man yamliku nafsa. Wong top iku bukan karena nek betak metu, betak teko, ngene ngene mboten. Tapi yang top adalah yang memiliki nafsunya. Tapi yo nyun ngapunten Bu, sing husnudzon. Bapak-bapak yo sing husnudzon. Maksudnya pripun? Ya, dalam hidup ini memang juga harus ada sing nyentap awake dhewe. Karena mungkin itu adalah bagian daripada motivasi yang kita anggap berlebihan. Tapi sejatosipun niku memendorong kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi umpama niku ana wong kerja kok dilus wae, ngono malah sing kurang ajar biasanya anak buahe. Jadi ya terkadang ya ana sing ngoten niku mentelang-mentelang. Bojo ya ngono, nek dilus niku. Ning subhanallah, subhanallah, kula namung ngemutaken aja dumeh dadi wong lanang menang-menangan. Bojo iku malati. Maksud ya, bojo niku malati. Nek kedarung bojo iku mutung. Wah, sampean ra iso di anak. Eh, apa ora? Kowe iku nek ora iso di anak dak monyong kowe. Jadi mangkane bojo iku ya selain dia adalah pendamping hidup kita, dia adalah pabrik peranaan sosial bagi suraya Indonesia. Jadi walaupun kita punya saham bagaimanapun, tapi pabrik tutup, ngapunten, monyong sampean. Iki aja dimaknani sing ora-ora lho. Artinya saking pentingnya bojo iku aja mbok nyekno lho. Ngene ana sing ngunggahi, wah nek bojoku moh lurune apa payu kowe. Wong aku sing ngene. Ora payu kok. Nggih napa mboten? Ora iki tenanan iki. Sakit. Terus dugi napa, Bu? Ya niku. Nggih, ngono lah. Dados nek kalih garwa, aku sing dielingi pabrike iki lho. Sing nek dadah kalih garwa, ojo berbuat dolim, tapi ihsanlah kepada mereka. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil. Lan wong-wong musafir. Wama malakat aimanukum, budak-budak. Ini pun boten-boten. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka. Nek kata-kata li ora suka napa ya. Umpama jenengan duwe omah, kira-kira sing sampean lebokno ring omah iki wong sing sampean senengi apa sing ora? Nggih sami, Gusti Allah niku nggih lahul masalul a'la, memiliki contoh yang lebih. Allah tidak akan memberikan bonus apapun kepada wong-wong sing ora disenengi. Aja meneh kok mlebu surga. Siapa yang mereka yang tidak disenengi Allah? Mukhtalan ay mutakabbiran, wong sing kemplentu. Kementus. Kemaki, kemetak, apapun itu. Ono lho wong welek kemetak ya ono. Halo? Ora dume yang ganteng, ayu niku ora. Ono sing welek kemetak ya ono, ya Allah. Nek sugih kemetak, rodok pasut. Tapi nek kuwere kemetak, ono niku. Lah muga-muga mawon mbah kere, mbah sugih, mbah ganteng welek aja sampai kemet. Maka dikatakan wa'afatul jamal al-khila. Dampak negatifnya ketampanan, kebaikan, keindahan, kebaikan apapun itu adalah ono dampake apa itu? Kemaki. Maka bagi yang elek-elek, alhamdulillah, minimum orang duwe modal untuk kemaki. Gini wis elek kok kemaki, nasib saudara-saudara. Wis astagfirullah. Bab ngono iku wis bendina. Fakhuran 'alan nasi bima utiya. Lho iki lho. Tur membanggakan rumangsa sugih. terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dia mengatakan, wah, dengan bangganya mengatakan begini-begini, dia lebih dari ini. Wow, nek gelemangan-angan. Ora ana wong luweh nang donya iki. Nek hitungan duwite mungkin lebih, yo. Tetapi hitungan baik di sisi Allah, wong Kanjeng Nabi nanti ditanguti, ya Rasulullah. Man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atqahum, wong sing paling takwa. Mboten niku ya Rasulullah, sinten mengganjengan sing paling apik, sing paling takwa, sing paling mulya? Fa Yusuf. Kalau modele kaya Nabi Yusuf. Ganteng, pol. Sugih, pol. Hebat, pol, ngalim, pol. Wis, ora ana entek-enteke pol-pol nganti Rasulullah mengidolakannya. Tapi Nabiullah Yusuf berhasil dalam rangka tidak membanggakan diri. Wujud tidak membanggakan dirinya pun sampai dicetakke pada waktu beliau telah berhasil menjadi raja, beliau sampai meninggalnya tidak pernah bercerita bahwa kakaknya pernah memenjarakan, memasukkan ke dalam sumur. Tidak pernah mengatakan bahwa dia diancam ketika dinaikkan di atas sumur oleh salah satu orang yang lewat. Kue angger wani ngomong nek kue iki anaknya bapak tak pateni. Tidak pernah ngomong seperti itu. Sampai meninggal tidak pernah ada urusan. Bahkan yang disalahkan Nabiullah Yusuf ketika ayahnya bertemu bersama-sama dalam kerajaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya aku dan kakak-kakakku ini telah didohno karo setan. Bukan kok ini goro-goro ngene meleh-meleh kene. Itulah keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ki bayangke. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita itu jangan sampai kita menjadi kelebu wong sing ora disenengi Allah. Hatal ilm, walaupun itu ilmu. Walaupun ilmu yang jelas dikatakan yarfa'illah, Allah mengangkat. Kowe nek ndeng ilmu diangkat karo Allah di atas ma'was. Iya. Tapi ngono lho. Kowe nek wis ngerti diangkat, ya iki lho dieling-eling umpama iki. Nek wong ora diangkat, tiba diculke bawane karena ora disenengi pangeran, diculke ora patek lara. Nek wong wis diangkat karo Gusti Allah, kok dadine malah dibenci karo Allah? Iki nek diculno merempul sirahe. Mudeng sampean. Iki lho, iki nek wong ndrem-ndrem, nek ora masalah. Nek iki diangkat, sampean ngangkat to gelas sing tambah dhuwur. Iki nek wis kedaren dicul karo Gusti Allah sebab ora termasuk dawil amanah, dingae ilmu ora kanggo madangi nang meteng-metengi. Dingae ilmu ora kanggo memberikan solusi dari kepada kehidupan tapi benalu bagi kehidupan ini. Nek wis kedaren diculno karo Gusti Allah ngapunten remuk-remuk. Makane apapun yang dikasih Allah jangan kemaki. Kalau kita dikasih kaya dipun dawuhaken napa? Nek ana wong duwe didawuhna kalih Al-Qur'an napa? Halo? Untuk bersedekah. Kan ngoten? Halo? Nek umpama ora duwe ya tetep jadilah wamangkudiru ahli rizquh falyunfiq mimma atahullah. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, berikan kepada sesama. Kula kadang nggih ngangen-angen ning awak kula piyambak. Nggih termasuk jenengan nggih ayo do ngangen-angen. Ayo do ngangen-angen. Iso ngangen-angen ora nggih? Saged nggih? Kira-kira awak dhewe iki kegolong diparingi apa? Diwehi fasilitas apa kare Gusti Allah? Lalu kita ngangen-angen kira-kira dengan yang dikasih Allah itu kita menjadi dibenci apa tidak? Nah, nek gelem angen-angen insyaallah urip niku tansah eling waspada eling waspada eling waspada eling waspada, itu akan lebih baik dari keberhasilan apapun yang tanpa dikas napa dieling napa tanpa eling lan was eling lan was padha. Na'udzubillah min zalim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Termasuk wong-wong sing dibuwenci Gusti Allah niku wong sing bakhil, muwet duit, lan wong sing perintah wong liya medit. Yo tak kandhani lho yo ana apa. Iki anu lho iki. Awake dhewe iku harus anu iki, harus mengatasi masalah ini. Heeh ana apa? Winginane tenggen kula iku ana wong wadok njaluk rukuh. Jarine arep dige salat. Jebul-jebule malah njaluk ning gone Yusumiati kono. Yo padha njaluk rukuh. Terus maksudmu piye? Aja anu, kengko nek sesuk diparani ati-ati lho ya. Nek dijaluki rukuh aja gelem. Bab iku diapusi. Nggih ngapunten mawon nggih. Bener, ngono ya ngono ning ya, aja ngono. Maksude pripun? Umpama wong iku dadi gara-gara njaluk rukuh ngono dadi terus duwe perusahaan rukuh ngono terus salah apa to? Ayo mang pikiran, mang pikiran. Bapak kono njaluk rukuh, njaluk rukuh, njaluk rukuh terus duwe rukuh sak kantor no. Terus dadi distributor rukuh terus salah apa? Oh, nyaingi aku. Bocor gak ditambah. Kalau Anda mengatakan salah sebab ngakali, wong jare mau arep ge salat kok malah didol. Ikune salah ya. Ning pertanyaane umpama ora ngakali, sampean ngehi ku pirang rupiah? Jadi kita adalah termasuk pensponsor orang untuk tidak jujur. Itu kita. Kalau kita melihat dia tidak jujur, saking kepepet, singgung ngakali kula sampeyan. Iku kira-kira salah ngendi to? Justru kalau kita ngenangen sing salah ya awake dhewe iki. Anu Pak, masalahe ana wong ngemis malah anu kok Pak, anake malah do kuliah. Kuliah wae aja ngemis. Terus nek bar kuliah anake napa nek wonge njaluk anake kuliah terus salah apa to? Ndak malah apik. Karena dia bisa memprioritaskan anake iso dadi luwih apik ketimbang nasibe wong tuane. Lah kalau mbok musuhi urusane mengke diancam kalih Kanjeng Nabi, wong nek kakean njaluk besok wajahe ora ana daginge no akhirate, iku urusane wonge ring pengira. Nene urusan kula sampean, ya jangan karena itu lalu kita menyalahkan orang yang meminta, dah bahkan mengancam untuk orang yang mau memberi untuk tidak memberinya. Niku jenenge wayak murunan nasa bil bukhli. Wis jam 10. Lan perintah wong kon medit. Mudeng napa mboten? Lah awak dhewe ku nek wis medit ku gawonen dhewe aja ngejak wong. Wong medit wis salah kok aja meneng ngejak wong. Permusyawaratan sosial bagi permeditan Indonesia. Lah. Ngeten niku mboten pas. Wayaktumu nama atahumullah min fadli lan ngumpetaken napa mawon sing pun dia utak napa diparingaken Allah saking fadhali di antarane al ilmu wal mal. Yo bondo, yo ngilmu yo bondo. Iku wis diwehno Allah, kok ora mbok wehno? Niku jenenge wong sing dibenci sama Allah. Kan nek duwe ilmu ditasarofa kan iki wis jam 10 lho ora usah lirak li kula ya wis mu kula mesake nek jenengan mangke mantuk lah gimana mawon apa yang sebenarnya akan saya sampaikan iki ayat-ayat niki mengke sampai pada satu ayat di mana Rasulullah itu besok dadi saksi di depan para seluruh umat sak donya niki tentang bagaimanakah apakah risalah nabi dulu sudah disampaikan apa belum. Lah niku Rasulullah besok sing bakal napa dadi saksi utama, saksi kunci. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah makhluk terpuji, termulia dan paling terpercaya di dunia ini dan kita bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon di waktu Rasulullah mendengar ayat itu, Rasulullah napa? Peningalipun ujug-ujug ngedalaken air mata. Air mata yang dikeluarkan Rasulullah karena keterharuan beliau, karena tadabbur beliau, bayangke bahwa besok beliau akan menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Allah sehingga menjadi saksi bagi seluruh umat nok ngalam dunia niki dari Nabi Adam sampai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin di waktu itu kita menjadi saksi bagi beliau bahwa Rasulullah di kala itu telah memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul akhirah. Allahumma mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rabba fihi Allah la yukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka salam alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri nuri wa haqqil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari Senin depan Ahad pagi di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana carafna bi annana ikhtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tagzilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ru'ati wafir liwalidina rambi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil khilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw sumba wal muslimin اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لم باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى من كل شول صلى وسلم ربي علي عبد الحب وآله وصحبه عدد تصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. Kembali mengikuti 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Sahabat-sahabati dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama pengajian rutin Senin malam di Masjid Jami Al-Hidayah bersama guru kita Kyai Haji Abdul Sa'ad. Semoga bisa menambah ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya di kesempatan malam hari ini segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Geria Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير